tertarik dengan cover dance K-pop? Kalau iya, pasti kamu tahu dong tempat paling hits yang digemari oleh berbagai grup cover dance untuk latihan? Ya, Taman Balai Kota Bandung adalah jawabannya. Selain sebagai pusat pemerintahan, Balai Kota Bandung sekarang ini juga menjadi ruang terbuka yang sangat diminati oleh warga. Kamu akan menemukan berbagai komunitas melakukan latihan rutin di sini, terutama saat weekend. Selain komunitas cover dance, ada juga komunitas bela diri nunchaku, tajimalela, skateboard, bahkan teman-teman yang berlatih modeling. Nah, kenapa sih mereka memilih untuk berlatih di balai kota? Yuk, dengar alasannya langsung dari mereka. Kalau anak-anak K-pop itu kan salah satu komunitas juga di balai kota. Nah, di sini kita hitung-hitung sambil apa sih uji mental kita sebelum kita di stage di panggung. Kita ambil uji mental di sini juga gitu. Sebelum kita dilihat sama juri-juri, sama penonton kan, terus ada yang nervous, ada yang grup. Tapi nah, kita di bakal juga sih anak-anak pada bilangnya kalau di sini itu sampai hitung-hitung uji nyali kita gitu. Kita di sini untuk ngelatih buat acara pagelaran fashion show. Kenapa kita milih di sini? Karena pertama dekat sama sekolah dan emang tempatnya juga di balai kota ini luas, bebas untuk siapapun. Jadi makanya kenapa kita milih di sini? Karena lebih enak juga, terus nggak ngeluarin biaya yang banyak, nggak bayar kesini dan gratis. Ini gabungan. Gabungan itu dari gabungan sekolah-sekolah yang ada yang dari kabupaten, kayak di Cibaduyut ya, dari SMK Alamana, Asalam, SMA Asalam. Kemudian ada yang dari dekat-dekat Cimahi, yang SM Mutiara. Nah itu jadi inilah tempat tengah-tengah yang mungkin bisa dijangkau oleh teman-teman. Banget kan kedengarannya? Selain digunakan sebagai tempat berlatih oleh berbagai komunitas, banyak juga anak muda yang berkunjung ke Taman Balai Kota Bandung untuk nongkrong bareng teman atau sekedar duduk-duduk santai bareng pacar. Yuli Reza dan Ilham nih salah satunya. Karena enak, Mbak. Enak banget, bener. Suasananya adem, Mbak. Kalau misalkan mau pacaran gini tuh, wah, bener cocok banget, Mbak. Kayaknya romantis-romantisnya tuh dapet gitu. Karena tempatnya enak, ya nggak sepi, sama jalannya juga bagus, ya lagi teduh, banyak pohon-pohonan, ya jadi sejuk aja latihan sini. Kang Emil selaku wali kota Bandung telah menyediakan banyak banget tempat untuk kita berkegiatan di luar lo guys. Salah satu lokasi yang dapat kita kunjungi adalah Balai Kota Bandung ini. Jadi, manfaatkanlah ruang terbuka tersebut untuk berkegiatan aktif dan positif ya.